5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من البسط والجنون والجذام والسيء الأسقام بمرسى صوتي في دن تمرسى Safda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari yang ke-22 dari Ramadan kita tahun 1441 Hijriah. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna qiyamana, siyamana, tilawatana, akarana, wa jami'a ma qaddamna min al-a'mal as-salihah. Ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Pemirsa melakukan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita tentang hadis di dalam Sahih Muslim bab ke-22 dari Kitabul Janaiz babun fi man yuthna alaihi khairan aw syarran min al-mautah. Bab tentang orang yang dipersaksikan yuthna alaihi, yakni diucapkan terhadapnya khairan atau kesaksian baik, atau syarran atau kesaksian buruk, ya, dari mayat. Ini maksudnya adalah tentang orang yang dikatakan oleh orang lain kesaksian baik atau buruk dari mayat yang mereka lihat. Hadis 2197, Wahaddathana Yahya ibnu Ayyub wa Abu Bakr ibnu Abi Shaybah wa Zuhair ibnu Harb wa Ali ibnu Hujr al-Sa'di kulluhum an ibn Ulayya wal lafdu li Yahya. Qala haddathana ibn Ulayya. Qala akhbarana Abdul Aziz ibn Suhaib عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا قال نبي الله وجبت قال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. Man athnaitum alaihi khairan. Siapa yang kalian saksikan untuknya kebaikan. Kalian puji atasnya kebaikan. Maka wajib atau dia berhak mendapatkan surga. Dan siapa yang kalian saksikan terhadapnya keburukan. Waman athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dia mengatakan, murra bi janazatin, jenazah di lewat, ya, artinya ada yang membawa jenazah dan lewat kepada sekelompok orang. Lalu dipujilah kebaikan, artinya diberikan kesaksian kepadanya baik dengan mengatakan, oh masya Allah, orang ini baik. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Berhak, berhak, dan berhak. Wa murra bi janazatin fa usni 'alayha syarran. Lalu lewat dibawa jenazah, lalu dikatakan terhadapnya keburukan. Yakni kesaksian yang buruk. Ya, misalkan, wah ini orang enggak benar. Ini orangnya anu, yang meninggal ini adalah orang yang begini. Faqala Nabi Allah, wajabat, wajabat, wajabat. Berhak, berhak, dan berhak. Qala Umar. Umar mengatakan, fidan laka abi wa ummi. Bapak dan ibuku adalah tembusan untukmu Rasulullah. Lewat jenazah, lalu dipersaksikan kepadanya kebaikan, engkau mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Berhak, berhak, berhak. Wa murra bi janazatin, juga lewat jenazah, fa usni 'alaiha syarran, dipersaksikan kepadanya keburukan, fakulta wajabat, wajabat, wajabat. Engkau juga mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Berhak, berhak, berhak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Orang atau jenazah yang kalian berikan penilaian kesaksian terhadapnya kebaikan, maka wajib atau berhak dia mendapatkan surga. Wa man athnaita alaihi syarran wajabat lahun nar. Siapa yang kalian persaksikan kepadanya keburukan, maka wajib baginya api neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian ada saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menggambarkan bahwa jenazah yang dipersaksikan baik dan ada juga jenazah yang dipersaksikan buruk. Maka Imam Nawawi mengatakan hakadha waqa'a ala hadzal hadis fil usul wajabat wajabat wajabat 3 marratin fi mawadi' al-arba'. Begitu yang ada hadis ini di dalam usul, yakni dalam buku asal, wajabat wajabat wajabat 3 kali fil mawadi' al-arba', pada tempat 4 kali. Wa antum syuhada au syuhada Allah fil ard 3 kali. Kalian ada saksi-saksi Allah di permukaan bumi. 3 kali. Baik. apa makna dari wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini istihbabu tawkid al-kalam al-muttaham bitikrarihi liyahfaz wa liyakun ablagh, dianjurkan untuk penekanan perkataan al-muttaham, perkataan yang diragukan, untuk penekanannya diulang-ulangi supaya bisa diingat dan lebih ablak, lebih jitu, ya, lebih ditekankan. Jadi taukid itu gunanya adalah ketika pembicaraan kita ini atau perkataan kita dikeragui, maka perlu ada penekanan taukid. Di antara bentuk taukid adalah mengulangi kata tersebut. Ya, wajabat, wajabat, wajabat. Wajabat, begitu saja mungkin agak masih agak ragu. Wajabat, wajabat. Baik. Adapun maknanya, wa amma ma'nahu fa fihi qawlani lil ulama. Adapun makna dari hadis di atas, ada dua makna atau dua perkataan bagi ulama. Ahaduhuma, yang pertama, anna hadha thana bil khairi liman usni alaihi, liman athna alaihi ahlul fadli, fakana thana'uhum mutabiqan li af'alihi, fayakunu min ahli jannah. فإن لم يكن كذلك فليس هو مراد بالحديث فليس هو مرادا بالحديث. Kesaksian ini, atau bisa juga dengan pujian dengan kebaikan, atau kesaksian dengan kebaikan bagi orang yang disaksikan oleh ahlul fadl, ya, liman usni alaihi, liman athna alaih ahlul fadl, bagi orang yang orang-orang mulia memujinya atau memberikan kesaksian kepadanya. Fakana thana'uhum mutabiqan li'amal li'af'alihi, kesaksian mereka ini sesuai dengan perbuatannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, dia masya Allah, dia orang soleh. Memang pada hari-harinya dia soleh, gitu ya. Fayakunu min ahli jannah, maka dia menjadi penduduk surga. Fa'ilam yakun, kalau tiada tidak, dikatakan masya Allah, ini orang baik. Tahunya dia bukan orang baik, ya, tidak orang baik. Kalau tidak seperti itu, falaysa huwa muradan bil hadis, maka itu bukan yang dimaksud dalam hadis. Maksudnya di sini, kesaksian yang diberikan oleh orang yang menyaksikan jenazah, yang memberikan kesaksian itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, bukan orang awam biasa, tapi orang-orang yang lebih khusus. Kesaksiannya ini memang sesuai dengan apa yang dilakukannya ketika dia hidup. Maka kesaksiannya ini memperkuat bahwasanya dia adalah dari penduduk serta. Kalau tidak, bukan itu yang maksud oleh hadis. Ya. Jadi maksud dari hadis ini adalah sanjungan itu adalah memang sanjungan yang realita. Orang menyanjung mayat ini memang realitanya dalam kehidupannya adalah baik. Maka dia menjadi penduduk surga. Wasani, yang kedua. Wahuwa sahihul mukhtar. Pendapat yang kedua ini adalah yang sah, yang dipilih. Annahu ala umumi wa itlaqihi. Bahwasanya hadis ini sesuai dengan keumumannya dan itlaqnya dan penyebutannya. Maksudnya, ya, siapapun yang memuji, maka pujian itu bermanfaat. Walaupun pujian itu tidak sesuai dengan realita ketika dia hidup. Ya. Nah, wa anna kullu muslimin mata bahwasanya setiap muslim yang meninggal dunia, fa alhamallahu ta'ala an-nasa, lalu Allah berikan ilham kepada manusia, au ma'zamahum, atau kepada kebanyakan manusia, as-sana 'alaihi, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atau kebanyakan manusia untuk memujinya atau memberikan kesaksian kepada semaya. Kana dzalika dalilan 'ala annahu min ahli jannah. Maka kesaksian itu adalah bukti, dalil bahwasanya dia adalah dari penduduk surga. Sawa'un kanat af'aluhu taqtadi dhalik amla. Baik, amal perbuatannya selaras dengan itu atau tidak. Ya. Ya, ini perbuatannya ini memang cocok dengan kesaksian atau tidak. Wa illam takun af'aluhu taqtadihi. Kalau seandainya perbuatannya itu tidak berkonsekuensi dari pujian tadi, tidak selaras dengan pujian tadi, fala tuhattamu alaihi al'uqubah, maka dia tidak bahwasanya azab atau sanksi kepadanya tidaklah pasti. Tidaklah pasti. Bal huwa fi qatril masyiah. Malahan dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Ketika seorang jenazah yang dipuji atau yang diberikan kesaksian baik oleh orang, walaupun kesaksian itu tidak sinkron dengan apa yang dilakukan oleh dalam kesehariannya, maka kesaksian ini akan meringankan kondisinya. Perbuatan dia yang mungkin menyebabkan dia mendapatkan azab di akhirat, menyebabkan kesaksian tadi meringankannya sehingga perbuatan atau dosa yang dia bawa itu menjadikan sanjungan tadi menjadikan atau persaksian tadi menjadikannya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki diampuni, maka Allah ampuni. Kalau tidak, Allah azab dengan keadilan. فَإِذَا أَلْهَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ, apabila Allah mengilhamkan kepada manusia untuk memberikan kesaksian kepada jenazah, ya, maka dia akan mendapatkan apa tadi? Merupakan sebuah keringanan, ya. اِسْتَدَلَّنَا بِذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدْ شَاءَ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَبِهَذَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةَ الثَّنَاءَ. Pujian manusia kepadanya atau kesaksian manusia kepadanya, kesaksian baik, menunjukkan bahwasanya Allah memberikan pengampunan kepadanya atau Allah berkehendak untuk memberikan keampunan kepadanya. Allah berkehendak untuk memberikan pengampunan kepadanya. Nah, dengan adanya ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepadanya, di sini tampak faedah dari kesaksian itu, bahwa kesaksian itu memberikan pengaruh. Berbeda dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, kalau kesaksian itu tidak memberikan pengaruh, hanya saja kesaksian itu hanya pemberitahuan yang realistis, realita. Kalau seandainya memang kesaksian baik, dia adalah orang yang baik, maka berhak. Kalau tidak, tidak berfungsi kesaksiannya. Tapi makna yang kedua, ala umum. Ya, secara lahir hadisnya, dia adalah baik atau tidak baik. Apabila kita berikan kesaksian baik kepadanya, itu akan memberikan pengaruh manfaat terhadap jenazah. Ya? Kalau seandainya memang sesuai dengan apa yang dilakukannya, amalannya sesuai dengan apa yang kita saksikan kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi kalau tidak, ternyata dia banyak maksiatnya, maka minimal bahwasanya kesaksian ini menjadi tanda bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepada si jenazah tersebut nanti di hari kiamat. Itu maknanya. Jadi kalau misalkan begitu, berfungsi sanjungan tadi. Ya, berfungsi sanjungan terhadap si mayat. Wa qalu wajabat wa antum syuhada'ullahi fil ard. Ya, wajib. Ya, berhak. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Ya, walau kana la yanfa'uhu dhalika illa an takuna amalu taqtadihi lam yakun lithawabi lithana'i fa'idah. Kalau seandainya hal itu tidak bermanfaat, yakni sanjungan itu atau kesaksian itu tidak bermanfaat, kecuali apabila ada kesinkronan terhadap amalannya, bahwasanya amalan yang dilakukan itu adalah berkonsekuensi dia mendapatkan hak tersebut, maka dengan demikian tidak ada faedah dari sanjungan atau kesaksian itu sendiri. Tidak ada faedah dari kesaksian itu sendiri. Waqad athbata Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu faedah. Dan Nabi telah menetapkan bahwa kesaksian itu memiliki faedah. Ya, bermanfaat. Ya. Fa in qila kaifa makkanu bi thana'i bi syarr? Kaifa mukkinu bi thana'i bi syarr? Lalu ditanya, "Lo, kenapa kok dibolehkan mereka untuk memberikan kesaksian yang buruk terhadap jenazah?" Ma'al hadits sahih fil Bukhari wa ghairihi fi an-nahyi an sabbil amwat. Sementara dalam hadis Bukhari dan yang lainnya terdapat larangan mencela mayat. Ya, mayat sudah meninggal dunia, enggak boleh kita celah. Lalu bagaimana? Loh, sementara di sini diberikan kesaksian atau diberikan kesaksian buruk. Ya, ketika lewat, wah ini orang jelek bla bla bla bla disebutkan misalnya. Ya. Sementara kita dilarang untuk mencela mayat. Fal jawab, maka jawaban dari pertanyaan ini, annan nahya an sabbil amwat huwa fi ghairil munafiq wa sairil kuffar. Larangan mencela mayat itu adalah berlaku pada selain orang munafik dan orang kafir. Wa fi ghairil mutadhahir bil fisqin aw bi bid'atin, dan pada orang yang tidak menampakkan kefasikan atau bid'ah. Dia berbuat maksiat tapi dia sembunyi. Ya. Atau dia berbuat bid'ah dia sembunyi. Tidak terang-terang dia melakukannya. Ya. Fa amma haula'i, adapun mereka. Siapa? Orang-orang munafikin, orang kufar, orang muslim tapi menampakkan ya, kefasikannya, maksiatnya, dan bid'ahnya. Terang-terang dia melakukan. Fala yahrumu dzikruhum bisyarrin. Maka kalau mereka ini, yakni berarti orang munafik, orang kafir, atau orang yang terang-terang dia berbuat maksiat dan bid'ah, maka tidaklah haram untuk menyebutkan mereka kesaksian buruk terhadap mereka. Utama gunanya ditahdiri min tariqatihim, agar diberikan sebentuk hati-hati dan kewaspadaan terhadap terhadap perbuatannya, terhadap metodenya. Wa min iqtira'i bi atharihim, dan hati-hati dan mencontoh perbuatannya. Wa takhalluq bi akhlaqihim, dan bentuk mewaspadai dan melarang atau mewanti-wanti untuk berakhlak dengan akhlaknya. Ya, itu gunanya. Boleh jadi ketika yang lewat itu adalah orang yang munafik, kufar, kita diam aja, terkadang muncul keinginan oleh orang lain untuk mencontohnya. Ya. Baik. Wa hadha hadis, hadis ini mahmulun ala anna alladhi athnau alaihi syarran kana masyhura bin nifaq. Wa nahwi mimma dzakarna. Maka hadis ini dipahami bahwasanya jenazah yang diberikan kesaksian kepadanya keburukan ini adalah orang yang telah terkenal akan kemunafikannya atau yang semisalnya apa yang kita sebutkan di atas. Ya. Hadza huwa shawab fi jawab anhu. Inilah jawaban yang benar dalam jawaban pertanyaan tadi. Fi jam'i bainahu wa bain nahyi an sab. Dan ini adalah mengkombinasikan antara hadis ini dengan hadis ya larangan dari mendapat. Qad basattu ma'nahu bidala'ili fi kitabil azkar. Kata Imam Nawawi, aku telah memaparkan panjang makna dan dalil-dalilnya di dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi dia memiliki kitab namanya Adhkar. Ada 4 jilid. Qawluhu fa'athna alaiha syarran. Athna alaiha, athna au usni alaiha syarran. Athna itu memuji. Itu anunya. Tak akan tetapi, ulama mengatakan athna itu mengungkapkan ya. Begitu aja, mengungkapkan khairan wa syarran, bisa dikatakan untuk yang baik dan yang buruk. Ketika seorang memberikan kesaksian fulan bla bla bla bla bla, berarti itu namanya as-sana'u alaihi syarran. Memberikan kesaksian kepadanya atau apa namanya? Sanjungan keburukan ya. Masa keburukan juga sanjung? Tidak. Maksudnya adalah memberitahukan tentang bahwa posisi dia adalah buruk. Dan kalau kebaikan sudah jelas, athna alaihi khairan, ya memuji itu kan untuk kebaikan sebenarnya ya, itu terjemah. Maka bisa kita terjemahkan athna di sini bukanlah pujian, karena bahasa Indonesia ya tidak sama dengan bahasa Indonesia bahasa Arab. Bahasa Indonesia enggak mungkin kita memujinya dengan keburukan. Masa dipuji keburukan? Tapi memberikan kesaksian keburukan kepadanya. Memberikan kesaksian. Ya, penilaian. Ya. Baik. Kemudian, pemirsa mulakal Allah subhanahu wa ta'ala, di sini hadis dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. Antum syuhada Allahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini aja kita dulu mengambil sebuah hadis ya. Mudah-mudahan satu hadis mudah kita pahami, dan terutama pada 10 hari terakhir ini mungkin boleh jadi Bapak Ibu sudah bersabar dan beribadah malam tadi, kemudian letih lelah ya, akibatnya mudah-mudahan itu menjadi mendapatkan pahala bagi kita ya. Keletihan dan kelelahan atau efek dari sebuah ibadah itu adalah mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Namun kita cukupkan kajian kita sampai di sini ya, tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan mudah kita bisa pahami, karena bagi yang sedang ngantuk tentu tidak bisa menerima ya pelajaran dengan baik. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika ana selesai melakukan salat tahajud lalu berdoa sambil menangis, tiba-tiba ada suara tak jelas di belakang kudu ana. Ana spontan menangis keras. Apakah itu gangguan dari syaitan, Ustaz? Ana jadi was-was untuk melakukan solat malam lagi. Mohon nasihatnya, Ustaz. Maaf, Ustaz. Apakah Ustaz juga pernah mengalami gangguan di saat solat malam? Wallahu a'lam. Saya merasanya belum lagi ya. Lawan terus itu. Lawan itu. Itu boleh jadi gambaran ya, pertama godaan bagaimana kita tidak sholat malam ya. Dan kemudian juga kita harus lawan rasa takut kepada yang tidak tampak kecuali hanya kepada Allah, takut kita kepada Allah ya, itu namanya khauf as-sir, yakni takut terhadap yang sir, tidak kelihatan. Ini muncul bisa menyebabkan kita jatuh kepada perbuatan syirik. Maka kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pastikan bahwasanya rumah kita semuanya tertutup, terkunci sehingga tidak ada orang yang berpunya niat jelek dari belakang kita misalkan. Ya. Nah, ini ya kita kuatkan iman kita karena ini adalah bagian kadang-kadang gangguan ya, mungkin godaan ya, kita ruqyah diri kita terus sendiri, boleh jadi kadang-kadang juga ada bawaan ya dari diri kita sendiri atau kita suka mengkhayal ya, kadang-kadang seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Taib, ini masya Allah. Dari awal nih pertanyaan dari sahabat Safda TV. Rinaldo Hasbullah. Bismillah Ustaz, apakah halal seorang driver yang disewa oleh penumpang mendapatkan tips dari penumpang tersebut setelah sewa berakhir? Baik. Driver yang disewa oleh penumpang mendapatkan tips. Kalau seandainya driver ini dia sudah diberikan gaji untuk tugasnya. Gaji untuk tugasnya. Maka dia tidak boleh mendapatkan uang lagi. Tapi kalau seandainya driver di sini adalah ojek online atau driver online. Sebenarnya kita online itu kan hanya hubungan kita adalah sebatas aplikasi dan manajemen atau koordinasi. Kita tidak digaji oleh aplikasi itu ya, atau perusahaan aplikasi. Tapi yang menggaji kita adalah diri kita sendiri gitu lah. Usaha kita. Nah, maka kalau seandainya ada penumpang yang menambahkan uang ke kita, halal insyaAllah. Ya, halal insyaAllah. Nah, berbeda dengan apabila kita ini adalah, maaf, seorang driver rumah yang kita sudah digaji oleh bos kita. Ya, lalu ada tamu, kita antar dia ke bandara, lalu dia kasih kita uang, maka ini hendaklah kita minta izin sampaikan kepada majikan kita bahwa tamu si Fulan tadi ngasih uang kepada saya sudah tolak, tidak, dia tidak mau tetap juga ngasih, lalu ini uangnya. Kalau seandainya majikan bilang, sudah ambil aja bagimu. Sudah. Itu halal. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, hadiyatul umal gululun. Hadiah yang didapatkan oleh pegawai, itu adalah gulul. Harta haram. Nabi juga mengatakan, man ista'malnahu bi'amalin. Warazaknahu rizqan. Fama fauqa dhalika fahuwa gulul. Siapa yang kami tugaskan dan kami telah beri rezeki, yakni beri gaji, maka apa yang lebih dari itu yang diambil, maka itu adalah ghulul. Maka kita harus kembalikan kepada yang mempekerjakan kita. Tapi kalau di sini, kalau kita yang membawa sewa sendiri, mobil-mobil kita sendiri, minyak-minyak kita yang kita beli, ya, hanya saja dengan aplikasi kita hanya membayar jasa aplikasi karena orang mengambil aplikasi itu untuk mencari driver. Maka saya melihat tidak ada masalah kalau seandainya dikasih uang lebih. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, sahabat Safda TV, Apri Prayoga Arafah, ya. Assalamualaikum Ustaz, di tengah masa pandemi ini, bolehkah mendahulukan pembayaran zakat mal sebelum memenuhi haul satu tahun? Boleh. Ulama mengatakan mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo atau haul, boleh. Ya, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Taib. Dari sahabat Safdah TV, Yogi Putra Irawan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah keluarga terdiri 5 orang membayar zakat masing-masing kepada satu keluarga miskin? Bolehkah melebihkan uang untuk membantu keluarga miskin? Jazakumullah khair, maksudnya kepada keluarga miskin yang sama. Jadi 5 orang tersebut bayar zakat ke satu keluarga miskin yang sama. Boleh. Ya. Apakah ini zakat mal atau zakat fitrah? Boleh. Diberikan kepada satu orang. Ya. Karena tidak ada ketentuan. Selama dia adalah orang miskin, dia berhak mendapatkan zakat. Apa bedanya? Zakat ini kita memberikan satu orang, 5 keluarga memberikan kepada satu orang, ya, boleh. Wallahu ta'ala alam. Ini dari Inaya Kerinci Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pergi melayat kepada jenazah seorang muslim yang ketika di dunia sedikit sekali kebaikannya, sehingga secara tidak sengaja pelayat menyampaikan kalau mereka sama-sama melakukan keburukan, maka bagaimana sikap kita yang mendengar pembicaraan tersebut? Karena kita disarankan untuk memberikan kesaksian yang baik kepada jenazah. Kita tidak ada perintah untuk memuji. Tapi tadi kita bahas. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada manusia. Boleh jadi diilhamkan kepada yang bayi sehingga dipuji. Nah, kemudian keburukan-keburukan yang tidak tampak. Taruhlah misalkan dia berduaan bikin sebuah maksiat. Dan itu tidak diketahui oleh orang lain. Maka disinilah jatuh dilarangnya kita menyebutkan keburukan mayat. Ya, tadi sudah kita bahas. Bagaimana kesaksian buruk, ya, dengan larangan mengkombinasikan dengan larangan mencela jenazah. Ya, pada selain dari orang munafikin dan orang-orang kufar. Maka jawabannya adalah larangan tadi, larangan mencela mayat adalah apabila tidak pada orang munafikin, tidak kepada orang kafir, tidak kepada orang yang terang-terang berbuat maksiat atau bid'ah. Maka dilarang. Ya, itu. Maka oleh karena itu, kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan, kita ingatkan, maaf, jangan kita sebut. Karena ini adalah bagian aib. Kata Nabi SAW, man satra musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya juga. Ya, aib kita juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, kita nasihati seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Duri Riau, apakah ada sunnah Nabi yang mengajarkan tentang ibu-ibu sholat berjamaah dengan imam seorang ibu-ibu juga, serta siapa saja para perawi sunnah yang sahih yang bisa dijadikan pedoman untuk ikuti? Baik, pertama, kalau seandainya ibu-ibu yang sholat berjamaah, dan itu semua jamaahnya ibu-ibu, ya satu orang di antara ibu-ibu itu yang menjadi imam. Ya, tapi tidak dianjurkan harus ibu-ibu imamnya adalah ibu-ibu, tidak. Ya, kalau seandainya di suatu tempat musola, di situ ada laki-laki, di situ ada perempuan, maka tentu yang menjadi imamnya adalah laki-laki. Tapi kalau seandainya semuanya adalah ibu-ibu, ya, maka cukup dengan ibu-ibu saja. Tidak perlu didatangkan seorang imam khusus untuk ibu-ibu, tidak. Maka cukuplah ibu-ibu saja yang menjadi imam, satu orang ibunya di imam. Di mana posisinya? Dia berada di tengah-tengah saf pertama. Tidak maju ke depan seperti laki-laki, tidak. Tapi di tengah-tengah. Kemudian siapa saja perawi sunnah yang sahih yang bisa dijadikan pedoman? Ya. Ini ada kita membahas dalam sahih di dalam ilmu hadis, ya. Tapi secara umum bagi kita hadis yang kulakir Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama atau umat telah sepakat untuk menerima kedua sahih Bukhari dan sahih Muslim itu, ya, tanpa diragukan. Ulama secara umum umat sudah menerimanya. Nah, ini dalam sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis-hadis yang lain, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga pada buku-buku yang lain, atau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama hadis, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, kemudian Daruqutni atau Ad-Dailami, Imam Ahmad, Imam Malik, atau juga At-Tabrani, ya, maka selama hadis itu memiliki kriteria, ya, memiliki kriteria kesahihan hadis, maka kita terima. Ya, apa kriterianya? Pertama, hadisnya menyambung, sanadnya menyambung. Yang kedua, perawinya adil. Adil ini adalah agamanya baik. Yang kedua, dhabit atau tamat dhabt. Sempurna dhabitnya. Dhabit itu adalah kemampuan dia untuk menguasai atau memelihara keaslian hadis. Hafalannya atau tulisannya. Dia menulis hadis itu betul-betul, ya, dengan baik. Kemudian tidak syadz dan tidak ada ilat. Ya, ini syarat dari hadis itu menjadi hadis yang sahih. Adapun di dalam masalah perawi, perawi itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi, tentu sahabat, dari sahabat tabi'in, terus sampai kepada yang mengeluarkan hadis seperti Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Rantai ini, ya, yang perawi itu adalah itu yang dimaksud dengan sanad, ya, silsilatul rijal al-mus'ilal matan, rantai dari orang-orang perawi yang menghantar kepada matan hadis. Nah, ini ada bukunya, ya, ini ada bukunya. Buku yang paling mudah bagi kita yang sudah ada diberikan penilaian adalah Taqribut Tahdzib, Taqribut Taqrib Ibnu Hajar. Ya, Taqribut Tahdzib ini, jadi begini, Ulama mengumpulkan perawi-perawi semua. Dikumpulkan oleh pertamanya oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang dia membuat namanya Asma'ur Rijal fi Asma' At-Tahdzib fi Asma'ur Rijal. Ya, Asma'ur Rijal. Kemudian datang Al-Mizzi Tahdzib Al-Kamal fi Asma'ur Rijal. Al-Kamal fi Asma'ur Rijal. Kemudian datang Al-Mizzi disempurnakan. Dimakalah dengan Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Lalu datang Ibnu Hajar, tulisan Al-Mizzi ini yang banyak, yang luas, ya. Lalu disempurnakan, artinya diperkecil. Dia lihat mana yang perlu dituliskan, mana yang tidak perlu dituliskan, dia benahi, dia edit, ya. Akhirnya dari buku yang banyak tadi menjadi sepertiga dari buku itu menjadinya. Maka ringkasan dari tahdzib namanya Tahdzibut Tahdzib. Lalu Tahdzibut Tahdzib ini Ibnu Hajar memberikan pendekatan karena banyaknya muridnya meminta penilaian langsung. Maka ditulislah bukunya Taqribut Tahdzib. Taqrib At-Tahdzib. Di situ dia menulis seorang perawi namanya misalkan, lalu pengenalan terhadap perawi itu mungkin hanya 2 atau 3 baris. Langsung dia bikin di situ penilaiannya. Apakah thiqah, thiqatun sabt, dan seterusnya. Ya. Dan juga termasuk misalkan da'if, da'ifin jiddan, kadzab, dan yang lainnya ada juga. Jadi betul-betul dia berikan penilaian yang memudahkan bagi kita. Ketika kita ingin memeriksa hadis ini siapa perawinya, kita pergi ke buku takrib, ya, kita sudah bisa melihat, oh ya, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Ya, biasanya dulu kita ketika belajar dengan Syekh Abdul Muhsin Abad di Masjid Nabawi, yang sekarang masih juga berjalan, ya, di Masjid Nabawi itu, kita dulu belajar dengan Syekh, dibacakan kepada Syekh matan perawi, kemudian matan ini, kemudian Syekh menyebutkan perawi fulan, thiqah fulan, thiqatun sabt, dan ditulis. Kita juga menuliskan setiap perawi ini nilai atau derajat dari perawi tersebut. Namun intinya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu khususnya hamba Allah yang bertanya dari Buri Riau ini, kalau kita seandainya melihat kepada buku, ya, kita lihat ini buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sudah bisa diterima sepakat ulama atau sepakat umat untuk menerima keduanya. Ya. Kemudian di dalam Imam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, banyak hadis sahih di dalamnya. Kemudian datang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau juga mengkoleksi, ya, dengan standar ilmu hadis. Beliau mengkoleksi mana hadis dari sunan-sunan tadi, mana yang sahih, mana yang mungkin diindikasikan adalah dhaif, mana yang diindikasikan bisa dihasankan. Maka beliau mengeluarkan buku namanya adalah Sahih Dhaif, yakni Sahih Abu Dawud, Dhaif Abu Dawud, dipisahkan antara dari kitab sunan tadi, dipisahkan yang sahih dengan yang dhaif. Begitu juga dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dia tidak melazimkan atau mensyaratkan hadis yang disantumkan di situ adalah hadis sahih. Tidak. Berbeda dengan Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari memang dia syaratkan posternya di dalam itu adalah hadis-hadis yang sahih. Nah, Syalbani juga dia memiliki kumpulan hadis-hadis yang namanya silsilah hadis sahihah dan silsilah hadis dhaifah. Dia sudah kumpulin buku hadis-hadis ini adalah sahih, yang dia pandang sahih, termasuk juga di situ adalah hasan, dan hadis-hadis yang dipandang dhaif. Nah, dengan kita merujuk kepada buku itu, akan sangat mudah kita untuk mengenal hadis-hadis yang sahih, sehingga kita sudah bisa mendapatkan ketentraman akan kualitas dari hadis yang kita baca. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum, saya Ibu Imas dari Arjasari, Bandung. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, anak saya bekerja, bosnya kreditkan barang. Anak saya kerja sebagai kolektornya. Tapi tidak ada denda keterlambatan. Apakah kerja tersebut termasuk riba? Mengkreditkan barang, artinya di sini adalah memberikan kelonggaran kepada orang dengan cicilan. Ya, misalkan HP ini, misalkan. Kalau lumrahnya orang cash, harganya taruhlah misalkan 2 juta. Karena dia adalah untuk berikan keringanan kepada orang, orang cash enggak ada 2 juta. Lalu dia katakan bahwasanya HP saya ini harganya adalah 3 juta. Dibayar 5 kali cicilan. Ya. Atau dibayar selama 1 tahun. Maka yang seperti ini tanpa ada denda, ya, tanpa ada denda. Jual beli seperti ini adalah dinamakan dengan jual beli bitaksir, yaitu diansur-ansur. Itulah bahasa kitanya dari kredit. Yang seperti ini halal. Ya. Tanpa ada denda, walaupun harganya berbeda nih, harga cash dengan harga yang dikredit. Maka kalau seperti itu anak kita menjadi kolektor di dalam usaha ini, insyaallah tidak apa-apa. Tapi yang ada sekarang, ketika dia berkatakan bahwa harganya 2 juta. Tapi kalau seandainya Anda berapa tahun, misalkan berapa kali cicilan, kalau sekian cicilan, setiap cicilannya mendapat sekian. Tidak ditentukan berapa jumlah akhirnya. Ya, berapa kesepakatan akhirnya, enggak ada. Hanya harga 2 juta, kalau misalkan selama 6 bulan, setiap bulannya bayar sini. Ketika dilihat, tahunya tidak 2 juta lagi, sudah menjadi 2 juta setengah. Keterlambatan denda atau tidak didenda, tapi ini sudah ada penambahan. Sementara awal dalam penjualannya adalah 2 juta. Tahunya cicilan diminta sekian per bulan, kalau dikumpulkan menjadi 2,5. Maka yang seperti ini adalah haram. Ya? Karena itu adalah riba. Nah, jadi perlu kita lihat dulu bagaimana kondisi dari jual beli kreditnya ini. Kalau kredit yang pada umumnya, leasing yang pada umumnya itu adalah riba. Ya, riba. Wallahu ta'ala alam. Baik. Maaf Ustaz, dari hamba Allah Tangsel, Tangerang Selatan. Maaf tidak sesuai tema. Jika suami jadi imam hafalannya banyak, namun tajwidnya belum benar. Bagaimana ya? Apakah saya lebih baik sholat sendiri atau ikut berjamaah? Kalau seandainya tajwidnya yang dimaksud di sini adalah kefasihan di dalam tajwid yang benar, maka di sini perlu kita lihat bahwa kesalahan itu di dalam membaca Al-Quran terbagi kepada dua. Jali dan khafi. Jali itu jelas, terang. Ya, seperti barisnya, baris di belakang itu dia kasrah dibaca fathah, atau dia fathah dibaca dhammah, atau dhammah dibaca fathah. Nah, ini jali, karena itu akan bisa merubah makna. Kalau dalam bahasa Arab, objek itu harus fathah, pelaku atau bisa dikatakan subjek itu adalah dhammah. Kalau seandainya dibalik, yang si A ini dijadikan dhamma, si B ini adalah fathah, yang seharusnya adalah ini dhamma, ini fathah, itu akan bermakna berbeda. Ya, memiliki makna yang berbeda nantinya. Tapi kalau seandainya hanya sebatas mukharijul huruf yang terkadang tidak tepat, perlu pelatihan, kemudian panjang pendeknya yang kurang pas, maka itu dinamakan oleh ulama sebagai khata khafi, ya, kesalahan yang ringan. Ya, maka kalau sebatas khata al-khafi, maka tidak, insyaallah tidak apa-apa solat di belakangnya. Ya, dengan kita menyarankan kepada suami dengan cara yang baik, dengan santun, untuk murajaah hafalan agar bisa hafalannya menjadi baik. Wallahu a'lam. Dari Elvi Sofia, Lubu Alung, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah cara bagi wanita muslimah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya. Sekarang ini antara laki-laki dengan perempuan sama. Sama-sama di rumah. Ya, sama-sama di rumah. Maka, bersemangatlah beribadah, baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita lihat pemeriksaan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita semacam semangat dalam beribadah pada 10 hari terakhir. Maka saya melihat wallahu alam. Jadikanlah ruang tengah kita ini kondisi yang mirip dengan masjid, ya. Kalau bisa 10 hari terakhir ini untuk melihatkan keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak masuk kamar pada malamnya. Tapi kita berada di ruang tengah dari rumah kita. Ya. Mungkin boleh jadi ngantuk, tertidur, tapi berbeda tidur ke kamar. Nah, kita berusaha untuk beribadah, membaca, terbangun kita, baca lagi, terbangun, tertidur dan seterusnya, kita baca, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seseorang menjadi saksi bagi pernikahan sepasang pengantin? Apakah sebatas acara itu saja atau sampai kiamat dia akan bertanggung jawab kesaksiannya? Terima kasih Ustaz. Kesaksian itu untuk apa gunanya? Kesaksian itu gunanya adalah kalau seandainya nanti terjadi perselisihan, maka dia diminta, apakah memang ini sudah nikah atau belum? Nah, gitu. Kalau seandainya ada orang suami istri dinikahkan oleh bapaknya, ya, seorang wanita dinikahkan oleh bapak kepada seorang laki tentu, ya, tidak ada saksi, batal pernikahannya. Yang kedua, orang kan akan tanya, ini kapan nikahnya nih? Nah, gitu. Siapa saksinya? Oh, di sini saksinya. Tanya, apa memang ini menikah nih? Oh iya, saya sendiri saksinya. Itu gunanya. Ya, kesaksian bukan menjadi beban kesaksian yang dipikul, baik buruknya rumah tangganya kita menjadi mikul, tidak. Kesaksian kita adalah kita memang melihat bahwasanya dia menikah, kalau seandainya nanti ada persengketaan yang perlu harus ada pengadilan, maka diminta kepada kita untuk bisa membantunya untuk menyelesaikan permasalahan. Biasanya kan kalau seandainya perselisihan antara suami istri diminta untuk saksi untuk hadir, pertama menggambarkan bahwasanya iya ini adalah memang sudah terjadi pernikahan antara mereka. Ya, itu gunanya. Walaupun sebenarnya orang yang hadir pada saat itu semuanya adalah saksi. Cuma hanya tercatat, ya, ada dua orang. Ya. Nah, sebenarnya minimalnya saksi itu hanya dua orang memang. Misalkan seorang pemuda datang ke rumah, dia melamar seorang perempuan kepada orang tuanya. Lalu dia katakan, saya senang dengan anak bapak atau ibu, saya mau menikah. Lalu tahunya bapak atau ibunya, bapak dan ibunya ini orang tua juga senang dengan pemuda yang datang. Akhlaknya baik dan seterusnya. Si anak juga suka. Mau dinikahkan malam itu juga bisa, tapi dengan catatan harus didatangkan dua orang saksi. Mungkin gedor-gedor pintu tetangga mau datang ke sini, jadikan jadi saksi pernikahan anak saya, lalu dinikahkan. Secara uruf, secara syar'i itu sudah sah. Tentu di dalam catatan sipil atau catatan pernikahan tentu ya dianggap belum sah karena belum didatangi tukang pencatat pernikahannya. Akan tapi secara syar'inya sudah sah. Itu gunanya dua orang ini, ya. Sudah cukup. Ada apalagi kalau seandainya dilaksanakan di muka orang yang ramai, itu semuanya bisa menjadi saksi, ya. Wallahu ta'ala alam. Dalam Al-Quran kita diperintahkan Allah supaya jangan menghardik anak yatim. Bagaimana cara kita cara kita untuk memahami ayat tersebut? Apakah untuk kebaikan kita juga tidak boleh memarahi anak? Baik. Kalau seandainya anak itu salah dan harus kita didik, ya kita harus marahinya. Di dalam kitab ada Adabul Mufrad, bahwasanya Aisyah pernah memukul anak yatim karena memang dalam mendidik gitu ya, sampai dia jatuh. Ya. Dalam mendidik terkadang ada anak ini perlu dilakukan marah terhadapnya, baru dia mendapatkan terhenti dalam atau menjadikan dia menjadi sadar gitulah, ya. Tapi menghardik-hardik ini dalam jangka, dalam bentuk meremehkannya ketika dia datang minta atau kita usir dia dan yang lainnya, ya. Ini yang bisa saya pahami, wallahu ta'ala alam. Berapakah batas umur minimal kita boleh membayar zakat fitrah kepadanya? Umur termuda menerima zakat fitrah. Baik. Zakat fitrah itu diterima oleh orang miskin. Kalau seandainya dia adalah anak kecil, berarti itu tanggung jawab bapaknya. Ya? Tanggung jawab orang tuanya. Maka yang berhak mendapatkan itu adalah orang tuanya, bukan dia. Anak kecil mungkin dapat, dia akhirnya dibuang-buang. Kalau seandainya dia hidup sebatang kara, tidak ada yang anunya, tahunya dia adalah anak-anak masih SD, ya, tidak ada yang memeliharanya, tidak ada yang anunya. Nah, kita berikan kepada dia boleh. Jadi tidak ada ketentuan atau batasnya, tapi di sini adalah kembali kita kepada tentu umur yang muda, tanggung jawab orang yang orang tuanya, ya. Ya, jadi kecuali kalau seandainya tadi dia sudah berdiri sendiri dan tidak ada yang misalkan umurnya 21, 22 dan seterusnya, dia hidup sendiri, ya. Kehidupannya kita lihat bahwasanya dia sangat sederhana sekali, miskin, maka adalah kita berikan zakat kita kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Ini dari Pak Mulyadi Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah ikut sholat jenazah perempuan yang imamnya meminta untuk kepala si mayat diarahkan ke sebelah kiri. Apakah cara ini dibenarkan? Mohon penjelasannya. Sepengetahuan saya adalah kepala tetap sebelah kanan. Ini kepala. Karena posisinya adalah posisi di mana kalau kita miringkan ke bagian kanan, dia menghadap ke kiblat. Ya? Menghadap kiblat dia. Tapi kalau seandainya kepalanya di kiri, ketika kita menghadapkan kiblat, berarti dia posisi kiri. Ya? Maka yang benar itu adalah posisi kepala bagian kanan. Sehingga ketika dia dimiringkan, dia berada di posisi kanan, di rusuk kanannya. Wallahu a'lam. Baik, ini kembali kita ke pemirsa atau sahabat Safda TV. Ya, ini Gilang Ramadan Andaluna. Bismillah Ustaz, kalau zakat fitrah dibayarkan di kampung halaman, apakah apa hukumnya? Boleh. Boleh hukumnya. Ya. Tapi dengan catatan, hendaklah pembayaran itu ya kita wakilkan kepada orang di sana dan tepat waktunya gitu loh. Ya. Kita berikan dalam bentuk makanan yaitu beras. Wallahu taala alam. Baik, dari Raditya. Assalamualaikum. Bolehkah zakat fitrah boleh diberikan kepada non-muslim? Kalau seandainya dalam rangka kita menarik perhatiannya untuk masuk Islam, maka sebagian ulama mengatakan zakat fitrah boleh diberikan kepada asnaf delapan. Kepada asnaf delapan. Ya. Tapi dalam rangka kita menariknya masuk Islam. Ya, namun hukum asal kita memberikan zakat fitrah ini adalah untuk kepada orang muslim miskin. Ya. Yani ta'matan lil masakin. Sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya puasa namun tidak solat fardu? Apakah sah puasanya? Jika tidak sah, apakah puasa ana dahulu yang pernah puasa tapi tidak solat fardu? Apakah harus diqadha? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa orang yang berpuasa tapi dia tidak solat fardu, maka puasanya tidak sah. Karena hukum asal karena yang menjadi patokan awal itu adalah sholat fardu. Untuk apa gunanya dia mengerjakan puasa sementara tidak sholat fardu? Maka kalau begitu berdasarkan dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya puasa tidak sah, maka hendaklah dia mengqadha puasa yang telah berlalu. Wallahu a'lam. Apakah ada doa khusus saat selesai solat jenazah atau doa khusus saat ziarah kubur? Dari Abu Fadlan Depok. Tidak ada doa khusus di setelah selesai solat jenazah. Dan tidak ada dicontoh oleh Nabi bahwasanya setelah solat jenazah ada zikirnya, ada doanya. Enggak ada. Kalau kita lihat dalam sholat jenazah, pertama, sholat itu sendiri kita, maknanya adalah doa. Sholat itu sendiri artinya doa. Dan di dalamnya kita berdoa kepada Allah, agar diberikan pengampunan kepada si mayat. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu, dan seterusnya. Ketika kita dalam sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka doa yang benar itu adalah kita lakukan di dalam sholat kita. Ya. Nah, setelah selesai sholat, langsung kita angkat. Biasanya kalau saya ditunjuk sebagai imam untuk sholat jenazah, di awal atau sebelum mengerjakan sholat jenazah, saya beritahukan, Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengerjakan sholat jenazah untuk mengingatkan saja bahwa sholat kita 4 kali takbir. Takbir pertama, setelah takbir pertama adalah Fatihah. Setelah takbir kedua adalah selawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga adalah doa untuk si mayat. Kemudian takbir yang keempat boleh diam atau doa untuk orang yang tinggal. Kemudian salam. Karena di dalam sholat kita sudah mendoakan jenazah, maka setelah salam kita langsung mengangkat jenazah. Ya. Nah, maka dengan penyampaian kita ini, Orang sudah paham bahwasanya setelah sholat jenazah enggak ada lagi doa. Karena kita sudah sampaikan. Karena kita sudah mendoakannya dalam sholat. Dan itu adalah tempat atau saat untuk kita mendoakan yang terbaik. Yang diajarkan oleh Nabi. Nah, jadi, karena sudah kita mendoakan dalam sholat, kita langsung angkat jenazah. Ya, kita angkat. Kemudian dalam berziarah ke kuburan, tidak ada doa khusus, kecuali hanya salam kita, assalamualaikum. Atau assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin al muslimin wa inna insya'allah bikum lahiqun yaghfirullah lana walakum. Semoga keselamatan bagimu wahai penduduk ya kubur dari kalangan kaum muslimin dan mu'minin. Insya'allah kami ini ngikut kalian. Ya, semoga Allah mengampuni dosa saya atau doa kita dan dosa kalian. Itu saja. Ya. Karena tujuan dari kita berziarah ke kuburan adalah mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan akhirat. Adapun doa dari manapun juga kita bisa mendoakannya. Dari masjid, dari rumah, kapanpun kita bisa mendoakan dan doa itu bermanfaat. Tidak mesti harus mendoakannya datang ke kuburannya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seorang sales marketing di perusahaan menjual lebih dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Tidak boleh. Karena dia mengambil untung untuk dirinya sendiri. Kecuali kalau keuntungan itu dia kembalikan kepada perusahaan. Perusahaan menetapkan harganya 20 ribu misalkan. Lalu dia jual 25. Dan keuntungan itu dia berikan kepada perusahaan. Maka itu boleh. Tapi kalau dia mengambil keuntungan sendiri, tidak hal hukumnya. Ya, karena dia tidak berhak untuk menaikkan. Karena itu adalah bukan harta dia atau orang lain. Ya. Dan dia sudah diberikan gaji atas pekerjaannya. Allah Ta'ala alam. Apakah ada dalil bermaaf-maafan di hari raya? Tidak ada dalil untuk bermaaf-maafan. Ya. Riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya adanya unsur tahniah. Ya, tahniah itu artinya saling mengucapkan selamat. Ya, memberikan rasa kegembiraan. Bahasa kita adalah saling maaf-maafan. Ya. Ucapan Aidukum Mubarak Taqabbalallahu minna minkum ini adalah yang diriwayatkan dari sahabat. Allah Ta'ala alam. Baik. Pemirsa alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala karena waktu yang membatasi kita pemirsa semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan pada waktu besok kita kembali ketemu mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang baru. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.